بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. Setelah kita pelajari syarah Ma'atan As-Sa'di rahimahullah wa yada'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, yakni punggung telapak tangan kiri. Naam. Yakni bagaimana? Kalau kita pelajari, tampaknya yang dimaksud As-Sa'di rahimahullah adalah ini, karena ini matan sisi, yani. Karena ini matan sisi yang momennya adalah merincikan mazhab, nah, pendapat. Dan beliau di sini mengatakan wayad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Sepertinya yang beliau maksud adalah tata cara yang pertama yang kita pelajari, yang berdasarkan hadis Wa'id al-Hujjah dalam Sahih Muslim, yakni Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kiri. Nah, dan kesimpulan pelajaran kita bahwa bukan hanya tata cara ini yang waris yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun ini salah satunya. Masih ingat siapa di antara ulama yang menetapkan tata cara ini? Telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Siapa? Nah, siapa? Selain Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim. Nah, hasil pelajaran kita kan kita mengikuti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ada tiga tata cara meletakkan wada. Dari tiga pendapat ulama yang datang, semuanya datang dalam hadis. Tiga-tiganya kita tetapkan, diamalkan secara bergantian. Salah satunya ini yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim, dan ana katakan sepertinya Allahu a'lam As-Sa'di maksudnya ini di matannya. Nah, hadis Wa'id al-Hujjah dalam Sahih Muslim. Kemudian tata cara yang kedua, riwayat dari Al-Imam Ahmad, itu yang ditetapkan oleh Al-Albani. Satu-satunya wada' meletakkan yang ditetapkan oleh Al-Albani, yaitu berdasarkan riwayat Wa'id al-Hujjah dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'i. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri yadihi al-yusra war-rus was-sa'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, di atas pergelangannya, dan di atas ujung lengan. Ini seperti ini. Nah, ini riwayat yang datang dari Ahmad. Ini satu-satunya tata cara wada' meletakkan yang ditetapkan Al-Albani rahimahullah. Nah, dan ini tata cara kedua yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga di atasnya ini, yakni di lengan. Nah, yang penting tidak melewati siku. Jadi ujung jari telapak tangannya melewati siku. Nah, dalilnya, siapa yang ingat? Hadis. Apa yang kalian catat? Hadis Sahal bin Sa'ad. Iya. Riwayat Al-Bukhari kanan nas adalah kaum muslimin yu'marun, mereka diperintah yada' ar-rajul, agar seseorang yada'u kanan nas yu'marun yada' ar-rajul, agar seseorang meletakkan yadahul yumna 'ala zira'ihi al-yusra, agar meletakkan telapak tangan kanannya 'ala zira'ihi al-yusra, di atas lengan kirinya. Kata lengan, apa maknanya lengan? Nah, meroja penamaan ya, secara bahasa. Nah, dari ujung jari ke siku disebut apa? Zira'. ujung jari sampai pergelangan disebut kafun, telapak. Nah, dan indal itlaq dalam Al-Quran as-sunnah yad ini yang dimaksud. Baik, dari arus pergelangan ke siku disebut sa'id. Nah, dari siku ke bahu pangkal lengan, lengan atas apa namanya? Abid. Baik. Jadi hadis itu na'am kaum muslim diperintah, seseorang dalam sholatnya diperintah untuk meletakkan telapak tangan kanannya ala dhira'ihil yusra, di atas lengan kirinya dari ujung jari hingga siku. Umum ini. Di sini masuk dalam hadis, di sini masuk dalam hadis itu. Jadi tiga tata cara ditetapkan oleh Al-Qayyim rahimahullah, semuanya masuk dalam hadis Sahal bin Sa'd tersebut. Nah, oleh karena itu kita mengatakan pembatasan Al-Qayyim rahimahullah dengan tata cara yang kedua saja, yang tengah ini. Nah, tetap terdapat punggung, terdapat tangan kiri, pergelangan dan ujung lengan dibatasi dengan hanya ini. Wallahu a'lam, pembatasan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena hadis Sahal bin Sa'd dan dia Al-Bukhari, hadis maknanya umum. Ya, yang jelas tidak melewati situ. Nah, jadi kita berjalan di atas pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, tiga-tiganya kita tetapkan. Nah, kemudian tata cara yang kedua, qabd, yaitu menggenggam. Nah, dalilnya di hadis Wa'il bin Hujr. Dan tata cara ini tidak disinggung oleh As-Sa'd rahimahullah. Beliau dalam matan hanya menyebutkan wada. Nah, tata cara yang kedua al-qabd juga datang dari Al-Imam Ahmad. Datang juga dari Al-Imam Ahmad menetapkan al-qabd, yakni telapak tangan kanan menggenggam telapak tangan kiri, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Lihat siapa? Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW akhada shimalahu biyamin. Nabi SAW akhada shimalahu biyamin. Akhada mengambil shimalahu, yakni telapak tangan kirinya, biyamin dan telapak tangan kanannya, diambil begitu. Diperjelas pada riwayat yang lain dengan lafaz qabada, menggenggam telapak tangan kirinya, qabada shimalahu biyamini. Dan sudah dijelaskan bahwa yang terbaik menafsirkan hadis mazhab Hambali. Ya. Mengikuti dari Ahmad. Apa itu? Batas menggenggam di mana? Batas air menggenggam di mana? Di pergelangan. Tidak melewati pergelangan. Tidak melewati pergelangan. Karena hadisnya Nabi SAW mengambil, menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Berarti telapaknya. Ini batas akhirnya di pergelangan. Yakni ibu jari dan jari telunjuk menggenggam di pergelangan. Tidak melewati. Tetapi setelah kami katakan bahwa mazhab Syafi'i juga insyaallah masih bisa masuk dalam hadis dan tidak bisa kita salahkan. Dan tidak mengapa diamalkan insyaallah, andaikan melewati pergelangan sedikit, yakni mengenai ujung lengan, insyaallah masih masuk dalam hadis. Kenapa? Karena jika ibu jari dan jari telunjuk ya melewati pergelangan sedikit ke ujung lengan menggenggam, maka telapak tangan kiri masih tergenggam. Jadi masih masuk dalam makna hadis, tidak bisa disalahkan. Karena masih masuk dalam makna hadis, yakni Nabi Rasulullah menggenggam telapak tangannya dengan telapak tangan kanannya. Jadi dua ini, mazhab Hambali dan Syafi'i. Naam, bisa diamalkan meskipun yang terbaik mazhab Hambali. Nah, adapun selain ini, menggenggam di sini, di lengan, di sini, atau bahkan ada yang menggenggam di siku, semua tidak ada dalilnya. Nah, semuanya salah. Apalagi di jin. Hilangan asas di aduk. Diletakkan lainnya atau mungkin kami semua sudah tidak ada dalilnya. Jadi tidak diperhatikan. Nah, jadi kesimpulan kita semuanya empat kata cara. Ya. Atau lima. Nah. Satu. Dua. Tiga. Ada tiga peletakan. Menggenggam. Ada dua. Mazhab Hanbali dan Syafi'i. InsyaAllah dua-duanya masuk dalam hadis. Ini bukan satu kata cara. Hanya sedikit perbedaan sedikit. Maksudkan. Ini. Ibu jari dan jari telunjuk. Di pergelangan. Tidak melewati pergelangan. Atau mazhab Syafi'i melewati pergelangan ke ujung lengan. Sedikit. Nah. Baik. Kemudian bersedekatnya di mana? As-Sa'di rahimahullah mengatakan fawqa surrati. Di atas pusar, di atas pusarnya. Berarti di sini. Berarti begini. Atau begini. Di atas pusar. Au tahtaha atau di bawah pusar, berarti begini. Kan begini, ya, nah, begini sulit. Nah, au ala sadrihi atau di dadanya, arti sini atau di dada ini dada, ini perut, ya. Nah, ini payudara. Payudara ke atas ini dada. Di bawahnya sudah perut. Nah, perut di atas pusar, kemudian perut di bawah pusar. Ini perut kan? Ya. Ini perut apa dada ini? Hah? Termasuk perut apa dada ini dalam anatomi? Hah? Perut. Ini perut ya, dada itu di sini. Nah, perut atas pusar, perut bawah pusar, adapun ini dada. Baik, ada tiga pilihan yang diberikan As-Sa'di rahimahullah. Semuanya bisa diamalkan secara bergantian. Nah, pendapat yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah ini. Ini mengacu kepada riwayat Al-Imam Ahmad. Riwayat yang datang dari Imam Ahmad yang memberi pilihan. Yang artinya mendhaifkan hadis yang datang dari Nabi Al-Sallam. Bahwa Nabi Al-Sallam bersedekah di dadanya. Hadis itu dhaifkan oleh Al-Imam Ahmad. Karena Al-Imam Ahmad memberi pilihan. Al-Imam Ahmad, riwayat yang datang dari Imam Ahmad memberi pilihan antara di atas pusar atau di bawah pusar. Riwayat yang datang dari Imam Ahmad beri pilihan antara di atas pusar atau di bawah pusar. Yang berarti Imam Ahmad memandang hadis yang warid dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersedekah di dada didhaifkan oleh beliau. Dan itu juga dijadikan sebagai penguat oleh Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah untuk mendhaifkan hadis tersebut. Nah, adapun Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis. Yakni menghasankan dengan hasan li ghairi hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersedekah di dada. Nah, Al-Albani rahimahullah berupaya menghasankan, menilai hadis. Ada tiga riwayat yang datang dari Nabi SAW. Tiga riwayat hadis yang datang dari Nabi SAW semuanya dhaif, bahwa Nabi SAW bersedekahnya di dada. Tetapi Al-Albani rahimahullah mengupayakan digabungkan semuanya bisa menjadi hasan li ghairi. Adapun Syekhuna Muqbil ya, menyelisih gurunya, menyelisih Al-Albani, dan beliau mendaifkan. Kata Syekh Mukbil tidak bisa dihasankan. Dan Syekh Mukbil mendukung dirinya, mendaifkan hal itu, ya, mendukung pendapatnya untuk mendaifkan dengan pilihan yang datang dari Al-Imam Ahmad, memberi pilihan antara meletak bersedekah di atas pusar atau di bawah pusar. Bukti bahwa Al-Imam Ahmad tidak menganggap hadis bersedekah di dada yang datang dari Nabi SAW. Baik. Sekarang kita lihat dulu mazhab-mazhab yang ada, ya. Nah, agar mengenal khilaf yang ada dalam masalah ini. Mazhab yang pertama mengatakan bersedekah di perut bagian bawah pusar. Bersedekah di perut bagian bawah pusar. Ini riwayat pertama dari Ahmad, Al-Imam Ahmad, yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya, fuqaha Hanabilah. Dan ini yang menjadi mazhab Hambali. Jadi ini mazhab Hambali. Mayoritas fuqaha Hanabilah memilih ini, mengikuti riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Dan ini menjadi mazhab mereka. Di bawah pusat. Jika mau tambahan di antara ulama a'imma yang berpendapat dengan ini, Ishaq bin Rahawai. Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, dan al-Imam Abu Hanifah. Telah datang hadis yang menyebutkan ini, tapi telah datang hadis yang menetapkan hal ini, bersedekah di bawah pusar, tapi hadis itu dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Telah difonis dhaif oleh imam-imam ahli hadis. Baik, yang kedua, mazhab yang kedua, bersedekah di perut bagian atas pusar. Ini riwayat kedua dari Ahmad. Dan mazhab Syafi'i. Bersedekah di perut bagian atas pusar. Ini riwayat kedua dari Ahmad dan merupakan mazhab Syafi'i. Di sini. Antum lihat masyarakat kita kaum muslimin di negeri ini bagaimana mereka sebabnya? Begini kan? Karena kita ketahui bahwa kaum muslimin di negeri ini notabene-nya di atas mazhab Syafi'i mereka. Begini kan mereka? Kita tidak melihat mereka sholat di bawah pusar, enggak? Karena ini mazhab Hambali. Di Saudi antum lihat ini. Di Saudi antum lihat banyak orang sholatnya di bawah pusar bersedekahnya. Karena mereka mazhab Hambali. Kalau di negeri kita, perut atas pusar. Antum lihat masyarakat begini mereka. Nah, karena mereka di atas mazhab Syafi'i. Baik, yang ketiga, pendapat yang ketiga, ada kebebasan memilih antara di atas pusar atau di bawah pusar. Ini riwayat ketiga dari Ahmad. Baik. Kata Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, inilah yang diamalkan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka. Inilah yang diamalkan oleh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka. Mereka berpendapat disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Yakni bersedekah. Jadi bukan menjulurkan tangan ke bawah. Tetapi bersedekah. Nah. Nah, kemudian masuk At-Tirmidzi menukil khilaf. Kata beliau, sebagian mereka berpendapat kedua tangan diletakkan di atas pusar. Sebagian mereka berpendapat kedua tangan diletakkan di atas pusar, yakni bersedekapnya di atas pusar. Sebagian lainnya, kata Tirmidzi, sebagian lainnya berpendapat keduanya, kedua tangan yakni bersedekap diletakkan di bawah pusar. Kemudian At-Tirmidzi menutup, semua itu longgar di sisi mereka. Semua itu longgar di sisi mereka. Nah, ini bertemu dengan riwayat ketiga dari Imam Ahmad yang memberi kelonggaran. Riwayat ketiga dari Imam Ahmad memberi kelonggaran, mengatakan bisa di bawah pusar, bisa di atas pusar. Di atas pusar meliputi perut, masuk juga dada. Dada juga di atas pusar, kan? Nah, As-Sa'di rahimahullah, dan beliau dari Fuqaha Hanabilah, nah, guru Ibn Uthaymin rahimahullah wa rahimahul jami', di mata yang kita belajar Ibn Salikin beri tiga pilihan. Memberi tiga pilihan, di bawah pusar, di atas pusar, yakni perut di atas pusar, dan di dada. Nah, sekarang kita ingin melihat dalil yang datang mengenai bersedekah di dada. Baik. Hadis, atau sebelum masuk ke hadis itu, ulama yang berpendapat bersedekah di dada. Nah, ini yang tersisa ini. Nah, tersebutkan menambahkan dari ya, menambahkan mazhab-mazhab sebelumnya. Nah, ulama yang berpendapat bersedekah dilakukan di dada, ya, berarti di sini, As-Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Al-Wadi'i, As-Syaukani, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Al-Wadi'i. Ma'am. Berarti mereka di sini, menurut pendapat ini. Yang mereka pilih, tidak ada berarti di sini. Tidak ada. Baik. Sekarang kita lihat hadis yang waris dalam masalah ini, bersedekah tidak ada. Ada tiga hadis yang datang menetapkan Nabi SAW bersedekah tidak ada. Tiga hadis, tiga riwayat. Tiga-tiganya dhaif. Dari segi riwayat, tiga-tiganya dhaif, lemah. Yang terbaik dari ketiganya, Mursal Tawus. Mursal Tawus. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dalam sunannya dengan syarat yang hasan sampai kepada Tawus, seorang tabi'i. Tawus seorang tabi'i, bukan sahabat, tabi'i. Jadi Abu Dawud meriwayatkan dengan syarat yang hasan, yang bisa dipertanggungjawabkan derajatnya hasan, sampai kepada Tawus. Tawus ini tabi'i, murid sahabat. Tawus mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Summa, kemudian, yashuddu bainahuma ala sadrihi. Summa, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam yashuddu bainahuma ala sadrihi. meletakkan, menyedekapkan keduanya ala sadrihi, meletakkan, ya, menyedekapkan kedua tangannya di atas, yakni di dadanya, ala sadrihi, wa huwa fi shalah, wa huwa fi shalah, thumma yashuddu bainahum ala sadri wa huwa fi shalah, dalam beliau sementara boleh dalam sholat. Nah, tidak ada ala sadri ini. Nah, baik. Kita dengar Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan dengan sanad, sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, hasan derajatnya sampai kepada Tawus bahwa Nabi bersedekap di dada. Tadi mana hadis? Sekarang kelemahannya di mana? Hah? Yang sudah belajar mustalah. Kelemahan hadis ini di mana? Tadi katakan baik. Padahal sanadnya dari Abu Dawud, berarti dari syekhnya terus sampai kepada Tawus, hasan. Hasan itu satu tingkat di bawah sahih. Yani hujjah. Tawus meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersedekap di dadanya. Kelemahannya di mana kalau begitu? Kenapa dikatakan dhaif? Tadi sudah disebut, ini disebut istilahnya apa? Mursal. Yang sudah belajar mustalah. Mursal. Hah? Kelemahannya di mana? Putus. Tawus tidak jumpa dengan Nabi, tidak melihat Nabi. Sementara Tawus mengatakan Nabi bersedekap di dadanya. Tawus tidak melihat Nabi sholat karena tidak bertemu dengan Nabi. Tawus hanya berjumpa dengan sahabat. Dia tabi'i, pengikut sahabat. Jadi putus riwayat, mursal namanya. Nah, antara Tawus dengan Nabi, ya, putus. Jika yang meriwayatkan itu adalah sahabat kepada Nabi, ya, menyandar kepada Nabi, sahih, bersambung. Adapun ini tabi'i. Hidup di masa sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi putus, ya, dihami mursal. Baik, ini yang terbaik. Yani yang paling ringan kelemahannya. Dari tiga riwayat yang datang, dua riwayat yang lain kelemahannya, ya, lebih daripada yang ini. Nah, lebih daripada yang ini. Hadis yang kedua, hadis Hul At-Ta'i. Jika mau dicatat, hadis yang kedua, hadis Hul At-Ta'i. Hadis Hul At-Ta'i radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad. Pada sanadnya, singkatnya, ada rawi yang majhul. Pada sanadnya ada rawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal siapa dia. Yang meriwayatkan dari dia hanya satu rawi. Tidak dikenal orangnya. Majhul. Nah, dibahasakan oleh Ibnu Hajar dalam At-Tatrib, makbul. Makbul artinya diterima riwayatnya jika ada penguat. Diterima jika ada penguat. Riwayatnya diterima jika ada penguat. Hadis yang ketiga, hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Riwayat Ibn Khuzaimah dan Al-Baihaqi, dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, dan mungkin kalian sudah terngiang-ngiang, ya, sudah hafal nama sahabat Wa'il bin Hujr, ya, berulang-ulang yang disebut, ya. Nah, asal hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim, asal hadisnya, pokok hadisnya dari Sahih Muslim yang sudah lewat, bahwa Nabi SAW yad'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Begitu saja hadisnya dalam Sahih Muslim. Nah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi menambah pada riwayatnya 'ala sadrihi, di dadanya. Ini tambahan di luar Sahih Muslim. Sementara yang menambah ini, ya, pada tambahan ini, pada sanadnya ada yang dhaif, rawi yang dhaif, yang sudah kita dengar tadi. Nah, ini, ya, ringkasan tahdits Al-Albani rahimahullah. Jika mau lengkap, lihat aslu sifatis shalah. Lihat aslu sifatis shalah. Dan Al-Albani rahimahullah di sana menghasankan hadis ini. Beliau mengatakan tiga riwayat semuanya digabung jadi hasan li ghairi. Hasan karena penguat-penguatnya. Bisa dipahami? Ini Al-Albani rahimahullah. Adapun Syekhuna Mukbil ana dengar di majelis langsung. Dars majelis seperti ini dars. Nah, beliau menjelaskan tentang masalah ini dan beliau menyebutkan bahwa yang terbaik dari tiga riwayat itu mursal paus. Jadi ini tadi ana nukilkan dari Syekh Mukbil bahwa yang terbaik dari tiga riwayat itu mursal paus. Ini yang terbaik. Nah, itu pun ketiganya tidak bisa digabungkan untuk dihasankan. Nah, tidak bisa digabungkan untuk dihasankan. Dan Syekh Mukbil mendukung pendapatnya berhujjah dengan Imam Ahmad. Kata Syekh Mukbil, bukti bahwa hadis ini tidak bisa dihasankan oleh Imam Ahmad. Imam dalam bidang hadis, Al-Imam Ahmad memberi pilihan di bawah pusar atau di atas pusar. Artinya Al-Imam Ahmad tidak menegaskan bahwa sunnahnya adalah di dada, yang menunjukkan bahwa dipandang baik hadisnya oleh Al-Imam Ahmad. Tandainya dihasankan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad imam yang paling kuat, ya, mengajak kepada hadis. Jika memang hadis itu sabit, benar riwayatnya di sisi beliau. Ketika beliau memberi pilihan, berarti beliau mandang itu da'if. Tetapi kata Syekh Mukbil, bersama dengan ini, ya, kami memandang yang terbaik adalah bidada. Yani ini ijtihad masalahnya. Al-Albani beristihad menghasankan. Syekh Mukbil beristihad menda'ifkan dengan beliau mendukung pendapatnya dengan pendapat Imam Ahmad yang menda'ifkan. Namun ini kan ijtihad. Ya. Oleh karena itu Syekh Mukbil sendiri mengatakan tetap yang saya pilih di darah. Berdasarkan riwayat-riwayat ini semua meskipun saya memandang tidak bisa dihasankan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya. Namun saya berpendapat ini yang terbaik di darah. Dan yang menguatkan ini bahwa memang ini yang terbaik terlepas dari hadis ini yang diperselisihkan, fikih Ibn Uthaymin rahimahullah. Bagaimana fikihnya Ibn Uthaymin? Kenapa beliau merujukkan di dada? Padahal Syekh Ibn Uthaymin juga mengatakan hadis ini dhaif. Ibn Uthaymin rahimahullah juga sama dengan Syekh Mukbil, sama dengan Imam Ahmad mengatakan hadis tentang bersedekap di dada yang datang dari Nabi dhaif. Hadis itu dhaif semuanya. Tetapi kata Ibn Uthaymin fikih beliau, ya, di sini hebatnya Ibn Uthaymin, ya, sering mendatangkan karena kejelian ketajaman fikihnya, mendatangkan makna-makna yang tidak terduga. Kata beliau, tetapi makna hadis Taus dan yang lainnya itu, bahwa Nabi bersedekap di dada, itu didukung oleh makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari didukung oleh makna hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sudah lewat, kana an-nasu, adalah kaum muslimin, yu'marun, mereka diperintah, ayyadu ar-rajulu, agar seseorang meletakkan al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra, telapak tangan kanannya di atas lengan kirinya fi shalah, dalam salat. Bagaimana fikihnya kok makna hadis ini dianggap mendukung hadis yang menunjukkan bersedekap di dada? Kata Ibn Uthaymin, karena yang cocok, ya, untuk mengamalkan hadis Sahal bin Sa'ad itu di dada. Karena meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan bawah tangan kiri, yang ditunjukkan hadis ini hanya cocok mudah diterapkan jika bersedekap di dada atau dekat dada. Di dada atau dekat dada. Yani di bawah dada sedikit, ya, jika turun di bawah dada sedikit atau di dada. Nah, cocoknya di situ. Nah, adapun meletakkan keduanya, kedua tangan yang bersedekap di perut bagian atas atau di perut bagian atas pusar, ya, itu terasa agak sulit, apalagi di bawah pusat. Coba kalian jika mau praktekkan begini, kan melengkung badannya. Jika mau meletakkan telapak tangan di lengan dan meletakkan di perut, melengkung badannya gitu. Kesusahan, apalagi di bawah pusat. Jadi bagaimana kelihatannya? Tetapi jika di dada, pas. Nah, kan? Antum merasakan pas. Nah, semuanya pas jika di dada. Artinya semua kaifiat yang telah kita lewati semuanya pas jika di dada. Pas semua, enggak ada masalah. Tidak kesusahan. Adapun di perut ada sebagian kaifiat yang mungkin bisa. Nah, tapi ada sebagian agak sulit. Nah, jika ini yang di lengan tadi ini agak sulit. Baik. Oleh karena itu kesimpulan kita, wallahu a'lam, yang terbaik dari seluruh pendapat yang ada, apa yang sudah kita dengar dari Asy-Syaukani, Al-Albani, Al-Wadi'i, Ibnu Qayyim, semuanya bertemu mengatakan ya di dada dengan rincian pandangan mereka. Karena sudah dengar Al-Albani mengatakan sunnah di dada karena memandang hadisnya apa? Hasan li ghairi. Nah, saya mungkin mendoakan tapi mengajak kepada riwayat itu, ini yang terbaik. Dan Syamukmil mengatakan ya, saya berpendapat yang terbaik di dada, tapi saya tidak bisa mengingkari jika ada yang meletakkan di perut. Yakni seperti mengikuti pendapat Imam Ahmad, meletakkan di atas pusat, di atas pusat, saya tidak bisa mengingkari. Kita tidak bisa mengingkari karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Namun dalam hal pengamalan itu yang terbaik. Nah, sama dengan Ibnu Qayyim rahimahullah, secara makna itu yang terbaik berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad. Namun untuk mengingkari sulit. Lain halnya bagi yang mengikuti Al-Albani menganggap hadisnya hasan. Nah, mungkin dia akan mengatakan kalian menyelisih hadis. Namun masalahnya hadisnya dipersulit Al-Imam Ahmad mendaifkan. Syekh Mubil juga mendaifkan. Ibnu Qayyim juga mendaifkan. Namun secara makna hadis Sahal bin Sa'ad ini yang sesuai ya, ini yang terbaik insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, sudah itu kesimpulannya. Terakhir sebagai tambih, pernah enggak antum melihat ada orang sholat kedua tangannya diletakkan di lambung kiri? Nah, begini. Ya, kayak orang mau nyebut balik kalau di sini. Hah? Nah, yang ini diingkari. Jelas, ini harus diingkari kalau ini. Tidak ada sunnahnya dan diingkari oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengingkari tata cara ini karena bertentangan dengan hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Ada hadis Abu Hurairah riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nahan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan cara meletakkan tangan di lambung. Itu makna nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang salat dengan cara meletakkan tangan di lambungnya. Jadi meskipun tata cara ini tidak persis yang dilarang, makna yang dilarang hadis, tapi mirip karena di lambung. Ada urusannya lambung dengan salat. Nah, bahkan ada yang gayanya itu seperti menyebut badik memang. Nah, orang Kasar kan badiknya diselip di sini ya. Di lambung. Baik. Jadi kalau ini diingkari. Ingkari jika ada kalian melihat ada yang melakukan ini, ingkari berdasarkan hadis tadi hadis Abu Hurairah muttafaq alaih dan na'am menisbahkan kepada Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ringkaran dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Terakhir, kesimpulan Al-Hafil bahwa bersedekah adalah sunnah, ya, masalah bersedekah sunnah menurut jumhur ulama. Bersedekah sunnah menurut jumhur ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Ya, meskipun kita dengar tadi ya, ada perbedaan pendapat di antara mereka bersedekahnya di mana tadi? Di bawah perut, di atas perut, seterusnya tadi. Namun mereka sepakat bahwa bersedekah sunnah. Nah, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawi dan Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ditandai baik-baik Malik. Malik dalam hal ini sama dengan muridnya Syafi'i, sama dengan rekannya yang lain, Imam Mazhab yang lain, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, sama mengatakan bersedekah sunnah. Al-Imam Malik menyatakan ini dalam kitab Al-Muwatta. Nah, dalam kitab Al-Muwatta. Baik, sunnah ya. Mereka ini mengatakan apa tadi? Sunnah. Asy-Syaukani dalam Nahjul Authar dan Al-Albani dalam Talqis Sifat As-Shalah mengatakan wajib. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nahjul Authar Syarah Muntaqal Akhbar dan Al-Albani dalam kitab Talqis Sifat Salat. Tahu Talqis Sifat Salat? Tahu ya? Sudah ana sampaikan, ana terangkan bahwa kitab sifat salat Nabi Al-Albani yang sangat masyhur itu, jazakumullah khairan. Nah, di antara karya Al-Albani rahimahullah yang ya rugi jika ada muslim yang tidak membacanya. Nah, dari seluruh karya Al-Albani rahimahullah, sifat salat Nabi sangat masyhur. Nah, sifat salat Nabi itu, dan itu sudah terjemahkan ya satu jilid itu, sebenarnya sudah ringkasan-ringkasan dari sifat salat Nabi yang kitab besar disebut kitab induk aslu sifat salat. Nah, kemudian diringkas dari sifat salat itu. Nah, ini sifat salat diringkas lagi jadi bentuk matan-matan. Tipis kan, hanya beberapa halaman. Hanya beberapa lembar. Tipis bentuknya matan-matan. Langsung seperti matan-matan fikih gitu. Diringkas dari sifat salat Nabi. Nah, di situ dalam talqis sifat salat Al-Albani menegaskan wajib bersedekah, wajib. Dalil Asy-Syaukani dan Al-Albani mengatakan wajib perintah Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kana an-nasu yu'marun. Kata yu'marun adalah kaum muslimin diperintah. Ayyadu ar-rajul, agar seseorang meletakkan yadahu al-yumna ala dhirahi al-yusra, meletakkan telapak tangan kanannya di atas lengan kirinya fi shalah. Perintah, asal perintah Nabi menunjukkan apa dalam ilmu kaidah usul fiqh? Hukum asal perintah yang datang dari Nabi menunjukkan apa? Wajib. Ini dalil Asy-Syafi'i dan Al-Albani. Adapun a'immah sebelumnya kita dengar Abu Hanifah, Malik dan Al-Muwatta, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Rahim, mereka mengatakan sunnah. Tidak sampai dikatakan wajib. Baik. Yang jadi masalah, ini kalian perhatikan. Yang jadi masalah, pendapat mayoritas fuqaha Malikiyah. Ini yang jadi masalah. Adapun dua pendapat di atas berdekatan yang mengatakan sunnah atau wajib. Ya, ini jelas ada dalilnya. Nah, kemungkinan wajib bisa karena ada perintah dari Nabi SAW. Tetapi a'immah memahami perintah itu tidak wajib, hanya sunnah. Asy-Syaukani dalam a'immah memahami wajib. Yang jadi masalah ini, mayoritas fuqaha Malikiyah yang jadi masalah, pendapat mereka mengatakan bahwa kedua tangan dijulurkan ke bawah dalam sholat. Begini. Tidak masyarakat. Begini. Allah. Tidak masyarakat. Mazhab mayoritas ulama Malikiyah mengatakan dijulurkan. Nah, tidak bersedekah. Mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti suatu riwayat dari Malik. Mayoritas ulama Malikiyah mengklaim bahwa mereka mengikuti suatu riwayat dari Imam Malik. Pendapat ini. Ala kulli hal, jika memang ada riwayat dari Malik begitu dan jadi pegangan diikuti oleh mereka, sahabatnya, ini ulama Malikiyah, tetapi yang jelas itu bertentangan dengan nas, dengan statement Malik dalam Muwatta. Dan itu yang kita pegangnya adalah Muwatta ini yang jelas. Kitab Al-Imam Malik Al-Muwatta masyhur, tidak bisa diingkari oleh. Jelas-jelas tertera dalam Al-Muwatta Al-Imam Malik menyatakan bersedekah sunnah. Ini menolak mazhab Maliki tersebut, Malikiyah tersebut. Mayoritas pokok Malikiyah yang mengatakan mengikuti riwayat dari Malik, mengatakan menjulurkan tangan tidak sedekap, itu tertolak dengan statement Nas Malik dalam Al-Muwatta menyatakan bersedekap sunnah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Masalah bersedekap berarti tuntas. Alhamdulillah. Nah, naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan.